Hidup yang visioner itu menjadi pokok pikiran kita dalam seminar awal tahun kita kali ini. Kalau tahun lalu kita berbicara tentang konsep waktu, sekarang kita bicara tugas tanggung jawab kita. Kita sudah membedah apa yang terjadi di dunia masa kini. Kita juga sudah membedah bagaimana pergumulan persoalan di tengah persoalan kebangsaan kita. Yang kalau kita masuk ke dalam, terlalu amat sangat banyak persoalan yang mesti diselesaikan. Dan kali ini kita berbicara dari segi praktikal. Bagaimana seharusnya kita berperan serta sebagai gereja. Sehingga kita tidak hanya menjadi penonton yang kemudian bisa mengomentari tetapi tidak berbuat apapun. Tapi bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita. Melakukan apa yang memang menjadi tugas tanggung jawab kita. Memenuhi panggilan yang mestinya ada di keseharian kita. Saudaraku yang kekasih, hidup yang visioner dalam tema aku anak bangsa Indonesia. Kalau saudara melihat terapan dari pikiran atas ya, kita membedah dunia, lalu kita membedah Indonesia, lalu kita ke bawah. Memang kalau di dalam terminologi politik kita masih dianggap underdeveloped country ya. Jadi negara yang sedang bertumbuh dan berkembang. Dan tiap kali orang agak sedikit underestimate, bukan sedikit lagi ya, agak parah memandang kita. Alkisah ini kira-kira 2 tahun lampau, terjadilah seorang dosen yang diundang dari Amerika untuk memberi satu kuliah ya di tempat saya dulu sekolah. Saya ingat ketika teman-teman jemput lalu cerita, terjadilah anekdot yang sangat hebat. Ya, jadi beberapa tahun yang lampau itu dia datang ke Indonesia dengan segala persiapan. Sebagian dari isi kopernya adalah tisu dan lain-lain dan lain-lain. Karena dia berpikir mungkin datang ke Indonesia ini barbar kali ya. Lalu uniknya karena dia datang dari Amerika, rekan-rekan memberi apresiasi. Dia ditaruh menginap di Grand Hyatt. Dia kaget setengah mati karena Grand Hyatt begitu luar biasanya. Jelas hotel di Amerika dia tidak mungkin tidur di hotel seperti itu. Ya. Jadi dia kaget, loh Indonesia kok begini? Kemudian ada satu pemikiran, sebetulnya apa yang dibayangkannya ya? Ini menarik juga saudara yang kekasih. Ya. Karena waktu saya ikut satu pelatihan dari lembaga yang disebut Hage di Singapura. Orang berpikir Indonesia itu kayak ada hutan belantara begitu. Kadang-kadang pikir mereka gitu ya. Orang pakai laptop, oh di Indonesia udah ada yang pakai laptop ya. Kurang ajar saya pikir-pikir. Kelewatan nanyanya begitu kan. Tetapi kemudian saya berpikir lagi betapa sebetulnya gagapnya kita di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan makin hari kita memang makin terbenam susurah dalam percaturan pergumulan zaman ini. Di pendidikan kita sudah mulai ketinggalan kereta. Industri kita terseok-seok dan berbagai persoalan yang ada. Khususnya boleh dibilang kita menghadapi jalan lamban kalau tidak bisa dibilang mundur beberapa waktu ini. Saya bilang mundur bukannya kita mundur tetapi negara lain maju. Otomatis kita jadi tertinggal, kan begitu. Tidak perlu saudara mundur, diam di tempat saja. Dunia maju saudara sudah tertinggal. Tanpa pernah merasa saudara mundur. Ah itulah celakanya. Nah problem yang kita hadapi ini menggugat kita, menuntut kita karena saya khawatir orang-orang Kristen di Indonesia sudah imun. Ada persoalan-persoalan yang terlalu sering. Akhirnya kita lihat, kita komentari, ya selesai, habis. Ya, saya akan memulai dengan garis bawah kalimat komentar Kompas yang menarik. Sekarang ini, pemerintah, baik provinsi maupun pusat, ya, kemudian, semua pengamat, semua orang dimanapun berbicara tentang banjir, banjir, banjir, banjir dan cara mengatasinya. Dan kalau sudah banjir selesai, maka selesai pula lah diskusinya. Saya pikir-pikir kalimat ini menarik ya. Dan saya pikir itu memang penyakit kita sebagai orang Kristen. Kita ngomong hari Minggu soal Tuhan, keluar ya keluar balik lagi. Nothing lagi ya. Dan saya pikir ini yang harus hati-hati supaya kita jangan terjebak di sana. Apa kata Alkitab? Menarik saudara, kita akan membaca bersama-sama bagian ini Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Satu, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya suka kalimat Paulus. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Ya. Jika kita tidak menjadi lemah. Ini kalimat sangat mengganggu. Ya, tetapi menarik, saudara. Berbuat baik terus-menerus, tidak jemu-jemu. Paulus kepada orang-orang di Roma berkata, jangan engkau berutang apapun kepada siapapun, tapi hendaklah engkau saling mengasihi. Bertahun-tahun banyak pengkhotbah ngaco khotbah soal itu. Lalu mengatakan orang Kristen tidak boleh utang, tidak boleh kredit. Semua orang Kristen anak raja pasti tunai, punya segala-galanya. Khotbah itu diperkosa oleh teologi sukses. Padahal khotbah apa namanya, ayat itu sama sekali tidak bicara hutang piutang. Jangan utang apapun pada siapapun, Roma 13 ayat 8, koma, tapi hendaklah saling mengasihi. Apa hubungannya? Saling mengasihi dengan utang. Enggak ada hubungan. Tentu tidak ada hubungan kalau otak kita sudah kotor mikir utang itu adalah utang piutang. Itu bicara jangan berbuat utang tapi saling mengasihi. Artinya, jika lo engkau punya kesempatan berbuat baik, mengasihi. Dan engkau tidak mengasihi, engkau berhutang kepada Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi. Karena itu, hiduplah terus-menerus mengasihi. Jangan bikin utang baru. Sudah selesai utang dosanya. Jangan bikin utang baru lagi. Paulus memakai kepada di Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Berbuat satu, dua, dan tiga, dan seterusnya. Engkau akan jemu kalau engkau berhitung berapa perbuatan baik yang sudah lakukan. Cukup sudah, pasti itu limit. Nah karena itu tidak jemu-jemu berbuat baik, bagaimana kita memikirkan supaya menuai? Ya kecuali nanti kita jadi lemah pada waktu berbuat baik. Ternyata waktu berbuat baik kita bisa lemah, bisa loh. Lalu apa yang bisa membuat kita tidak lemah? Energi apa yang kita perlukan? Kesadaran bahwa apa yang kulakukan karena Tuhan sudah lakukan, dan kalau kulakukan tidak pernah membalas cukup apa yang Tuhan sudah kerja. Baru kemungkinan kita bisa punya kekuatan. Kalau kita berpikir kita melakukan itu untuk menolong Tuhan, habislah kita. Kalau kita berpikir kita melakukan itu supaya orang memuji kita, siap-siaplah engkau sakit hati. Karena sudah menolong, masih bisa dimaki. Maka saudara ya, bagaimana merekonstruksi seluruh pemikiran itu menjadi sangat penting. Nah begitulah di konteks kehadiran kita di Indonesia ini. Karena Paulus berkata, selama masih ada kesempatan bagi kita. Dan hebatnya, di mana kita tinggal di seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia ini, kesempatan berbuat baik terbuka lebar luar biasa. Kalau di konteks Western, barat sana, kita menolong orang dari penjara, kesulitan, perbudakan, pikiran yang salah. Bagaimana mereka kembali ke jalan yang benar. Tapi di Indonesia beratnya setengah mati. Bukan penjara pikiran, perut. Orang lapar masih banyak. Orang bodoh masih bertumpuk. Banyak sekali yang mesti ditolong. Betapa beratnya. Sehingga kita punya pekerjaan ekstra. Ya, kita berhadapan dengan dua sisi. Kalau sudah selesai perut mereka, sudah selesai kemiskinan mereka, otak mereka juga mesti ditolongkan. Supaya mereka menjadi pintar dan cerdas. Betapa beratnya. Karena itu kalau kita berpikir, kita hidup dan hanya menghidupi kehidupan kita. Bagaimana bertahan dan berjuang. Kita adalah orang yang salah, saudaraku. Mari kita melihat gereja. Pertama, gereja tidak bisa menjadi gereja yang eksklusif kalau mau mewujudkan apa yang Paulus katakan. Berinteraksi dengan sesama. Terjemahkan pesan Alkitab menjadi bisnis kita. Bagaimana kita melakukan ini? Bagaimana kita menggarap ini? Ya. Saya harus mengatakan orang Kristen gagap dalam berdialog tentang kekristenan di kehidupan keseharian. Makanya orang Kristen seringkali ambivalen. Kalau bahas Alkitabnya Kristen, kebaktiannya Kristen, hidup sehari-hari gak Kristen. Lalu ngomong sama orang pun gagap. Karena kita cuma mampu berbicara di mercusuar kita. Berdiskusi tentang Yesus Juru Selamat, kan begitu. Kalau udah keluar. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang akhirnya menjadi batu sandungan. Karena hanya mampu menjelekkan agama lain. Lalu ribut. Atau kemudian tanpa sadar dia kompromi dan terjadi sinkretisme. Aduh, saudara. Satu kubu ekstrim adalah perkelahian. Tapi di lain pihak ketika berdamai ternyata sinkretis. Ini sulitnya setengah mati. Maka pisau bedah ke Kristen itu harus tajam luar biasa. Sehingga berbagai isu jangan sampai menenggelamkan kita. Kemampuan membedakan logika dan pikiran-pikiran itu menjadi sangat penting sekali. Jangan gagap berdialog dengan dunia. Suatu waktu seorang pemimpin partai politik Kristen. Lalu dalam hal itu mereka sudah mulai ditekan sana, tekan sini. Lalu bilang, oh kita ini menerima pluralisme. Kita setuju dengan pluralisme. Waktu saya baca di koran, saya lihat beberapa kali, maka saya yakin pasti itu kalimat dia. Maka saya jadi bingung setengah mati. Mana partai yang tidak setuju orang merokok tapi bisa menerima pluralisme? Bagi saya itu gendeng setengah mampus. Kalau menerima realita, pluralitas, saya ngerti. Tapi terima pluralisme, saya gak ngerti. Artinya apa? Dia tidak ngerti apa bedanya plural, pluralitas, dan pluralisme. Pluralitas adalah kepelbagaian. Yes, kita dalam pelbagai. Pluralisme adalah bagaimana membangun dalam kepelbagaian untuk membangun teologi agama-agama. Salah itu. Kita memang berbeda dan tidak mungkin sama dalam keimanan itu. Tidak harus kita kelahi. Maka isu-isu seperti ini kalau tidak dikuasai, yang saya bilang tadi, jadinya gagap. Kita harus hati-hati sekali. Banyak orang Kristen materialistis. Tapi tidak mungkin orang Kristen materialisme. Kalau karena kau materialisme, itu isme adalah segala sesuatu materi kau tidak percaya adanya roh. Itu komunis. Disebut materialisme. Ismenya adalah segala sesuatu materi. Roh tidak ada. Jadi Allah ada enggak? Ya enggak ada, karena kita bilang Allah roh. Tapi sekalipun orang Kristen percaya Allah itu roh, percaya adanya rohnya, tapi dia bisa materialistis? Bisa. Penganut yang menganggap materi menjamin segala sesuatu. Nah, ini dua hal yang berbeda lagi. Sehingga dalam ranah perkelahian kita, kita mesti kudu hati-hati. Duduk, tampil, dan berdiskusi. Saya terus lagi menjaga diri dalam hubungan dengan beberapa orang yang bukan Kristen. Coba mengajak mereka untuk melihat berbagai hal. Sehingga dalam diskusi-diskusi kita berpikir tentang banyak hal dalam kehidupan ini. Bagaimana kita berinteraksi. Tetapi bagaimana mungkin kita membahasakan, menerjemahkan Alkitab. Kalau Alkitab itu pada dirinya kita sendiri belum ngerti. Kan gawat ya. Bagaimana mau terjemahkan keluar sana. Karena itu penggalian itu jadi penting. Pembelajaran itu menjadi serius. Karena itu Alkitab harus bisa diterjemahkan dalam kehidupan keseharian. Aplikatif. Tidak boleh ngambang-ngambang. Saya suka John Stott memberi satu istilah. Kalau orang liberal itu dia sangat mendarat. Karena dia buat Yesus bukan Tuhan. Yesus manusia. Guru yang baik, yang penuh perhatian. Mendarat sekali. Cocok banget dengan manusia. Mudar. Tapi pesawat ini naik semua. Tapi di darat terus muter-muter. Jadi gak sampai ke tujuan. Tapi kalau orang Injili hebat. Sorga. Terus sorga. Tapi dia di awang-awang tuh. Gak turun-turun. Gimana kita mau naik? Gambaran ini menarik, saudara. Betapa keponya, betapa repotnya gereja, orang Kristen, tapi do nothing. Kita cuma banjir dengan slogan, dengan semangat. Tapi ingat lagi, do nothing. Mengerikan ya. Kalau hanya membangun gereja adalah gedung dan menara itu, aduh, itu hanya angka rupiah itu. Orang kafir kaya raya pun dengan sekejap bisa mengerjakan itu kan. Tak perlu orang Kristen berdoa, bergumul sampai berdarah-darah. Bagaimana membuat esensi kehidupan itu mempunyai nilai pikir yang dalam. Nah itu yang luar biasa. Sehingga target kita kebaktian bukan bagaimana ritual berjalan. Tapi bagaimana kesadaran itu kita gumuli, kita terjemahkan secara penuh. Sehingga kita menjadi alat Tuhan yang tangguh. Jadi kemampuan berinteraksi dengan sesama manusia. Menerjemahkan Alkitab pesannya itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Bagaimanapun Buddha Seci berhasil menerjemahkan secara luar biasa bahasa Buddhism dalam kehidupan sehari-harinya. Gereja penuh dengan corong. Sound sistemnya mahal setengah mati ya. Suaranya bagus-bagus. Tapi gak nyampe keluar sana. Yang dibutuhkan luar adalah suara batin. Suara hati. Suara yang bisa dipahami dan diterima penuh. Sayang. Lagi-lagi sebagian dari gereja gagap untuk hal itu. Yang berikut, saudara. Bagaimana kemudian gereja yang berinteraksi itu jangan hanya juga terjebak seremonial. Saya ingat kalau saya dulu di Sumatera, 17 Agustus, wah itu semua pawai ada nih. Ya, terus malam itu ada pawai obor lagi apa segala macam. Terus umat beragama itu 5 agama udah pasti itu jalan. Keren lah begitu ya. Hebat. Tapi mah saling menjelekan mah jalan terus habis itu. Aneh ya. Ketika orang ribut, sehingga agama jadi konfrontasi. Saya setuju kepada almarhum T.B. Simatupang. Beliau seorang kasat sebetulnya aslinya. Kepala Staf Angkat Bersenjata dulu ya namanya. Jadi sebagai seorang jenderal, sebagai seorang panglima, wah sangat disiplin tinggi. Tetapi pemikiran-pemikirannya menarik. Dia menjadi pelopor salah satu berdirinya DGI, Dewan Gereja Indonesia, atau sekarang disebut PGI, tidak mudah untuk berdiri pada waktu itu. Tarik-menarik begitu kuatnya. Ketika dia mulai melontarkan satu ide, ya, tentang apa yang dipahaminya, mestinya agama itu berkompetisi. Saya berpikir itu dan saya tumbuh kembangkan. Lalu saya pikir memang betul sekali. Mestinya agama berapapun jumlahnya tidak ada haknya untuk berkonfrontasi. Karena agama apapun melarangnya. Kan? Agama seharusnya masuk di ranah itu untuk berkompetisi. Karena agama unik pada dirinya tidak mungkin jadi satu. Sampai jungkir balik juga gak bisa itu. Karena ada penyeberangan. Setiap kali bertemu kekristenan dengan apapun akan terjadi ledakan besar. Karena kebenaran kekristenan menggugat. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Ya sudah, itu kan ledakan besar. Tapi bagaimana? Kalau orang gak terima, jangan ribut dong. Jangan bilang cuma itu, kalau gak gitu gak boleh. Semua kalian ke neraka. Kan itu salah. Karena itu kompetisi. Kompetisi apa? Kalau memang betul Yesus juru selamat satu-satunya. Dan kau percaya pada Yesus, apa hebatmu dibandingkan agama lain? Kompetisikan dong. Di panggung hidup sehari-hari itu kan. Baru orang bisa belajar. Oh benar loh. Jadi kita berkelahi kualitas, bukan kuantitas. Kalau kita bilang gereja bertumbuh, bukan karena jumlah gereja tambah, jumlah jemaat tambah. Pengaruh gereja bertambah enggak? Kehadiran kita itu punya makna. Saya kemarin ketemu satu orang rekan, lalu diajak makan siang. Kita selesai makan siang, ngobrol-ngobrol. Dia belum Kristen. Kita doa dulu yuk. Doa. Kita doa. Selesai itu kita ngobrol-ngobrol lagi. Terus habis ngobrol-ngobrol sampai ke soal hidup, soal falsafah, soal segala macam. Ya, saya bilang, apa yang kamu bilang banyak poin yang benar. Yang penting dalam hidup ini adalah bagaimana membangun keyakinan hidup kita. Kalau kita mau berdagang lebih bagus pahit. Gak usah jadi kalau enggak. Kalau bilang pelit terserah. Mendingan gak jadi daripada jadi masalah. Gak ngerti ya? Tawar habis-habisan. Jangan udah beli nanti bilang mahal. Kalau gak mau jangan. Saya setuju itu prinsip perdagangan penting. Kita boleh saudara seiman. Ya, tapi on paper semua. Mesti diselesaikan. Kalau gak mampu itu urusan kedua, nanti kita bisa toleransi kan. Tapi profesionalismenya harus jalan. Sehingga ketika kita menggerakkan segala sesuatu, prinsip yang harus kita bangun penting. Kalau berani jadi pengusaha, mesti berani begini. Kalau jadi pekerja berani, mesti berani begini. Saya bilang saya juga jadi pendeta sama. Kalaupun gua ada kesempatan minta sama lu, gua gak bakal minta. Kalau saya minta tidak akan untuk diri saya, untuk yang lain saya mau. Saya akan bela-belain orang, ayo bangun ke Kalimantan, ayo bangun ini. Not for me. Tapi saya mesti konsisten juga dong, betul enggak? Jangan ngomong gitu besok lain lagi. Sehingga hal-hal yang kemudian dalam latihan kehidupan kita, pergumulan perkelahian itu, baik quality tadi, ini menjadi penting. Sehingga interaksi kita dikagumi oleh agama lain, lalu mereka lihat, benar loh orang Kristen lain, orang Kristen beda. Ini penting. Di diskusi saya yang kedua, dengan seorang Buddha yang tiap hari bawa Alkitab, tapi bukan karena mau belajar, mau menyerang. Ada dia jengkel, benci banget sama orang Kristen. Karena ada saudaranya pendeta, kata dia, yang bilang orang Buddha gak mungkin masuk surga. Lalu dia bilang, banyak yang baik-baik Buddha. Kalaupun baik, paling tingkat satu, gak nyampe tingkat tiga. Jadi diskusi terlebar, gak karu-karuan. Lalu saya mesti merekonstruksi seluruh pemahaman dia yang salah tentang kekristenan. Tetapi repotnya, dia salah paham karena pendeta yang memang kagak ngerti. Tapi ngomong terlalu banyak. Sudah diskusinya dia diem, gak bisa jawab apapun. Karena semua pertanyaan saya bilang, silakan, apalagi utanya. Lalu dia bilang, sorry ya Pak Pendeta. Yang saya tahu langsung, hanya pendeta hidupnya gawat. Saya tahu langsung dua pendeta punya Rolls Royce. Saya tahu, saya lihat dengan mata kepala saya, gak dengar cerita Pak. Saya terus dengerin dia, oke. Okay. Saya cuma jawab sederhana sama dia. You tahu cuma dua ya. Tahu gak kamu dengar 50 lagi cerita pendeta lebih gawat dari cerita yang dua ini? Saya bilang sama dia. Dia mau dengar. Ya kaget. Maksud Bapak, saya punya banyak karena saya orang media. Lalu saya kasih tahu sama dia. Kalau kau pikir semua pendeta jadi baik, kamu salah. Kalau kamu bilang jahat dua, saya akan tambahkan banyak cerita. Tapi Alkitab bukan tentang pendeta. Kristus bukan pendeta. Banyak pendeta yang menyalibkan Yesus. Tolong you jangan salah. Saya hari ini mungkin baik menurutmu, besok belum tentu. Dia makin kaget lagi. Karena itu saya akan bertanding. Semoga kita berteman panjang. Dan kita bisa berkelahi tentang nilai dan lihat. Karena hari ini saya bisa kamu lihat baik. Karena hari ini, besok, besoknya lagi, sudah ada persoalan, belum tentu kan saya baik. Tujuh Pak. Tapi herannya memang ya, mungkin Tuhan belum kasih, saya juga gak ngerti. Sesudah itu malah dia berusaha menghindar terus dari saya. Mungkin dia agak ragu kali ya, takut keseret kali. Saya juga gak ngerti. Tetapi saya cuma berdoa lalu bilang, ya Tuhan garap di mana saja lah. Yuk berkelahi yuk. Yuk berkompetisi. Nah lihat kan hidup kalian masing-masing. Kalau kalian di kantor sebagai pegawai, satu kantor itu banyak temanmu macam-macam agamanya kan? Siapa pekerja yang paling baik, yang paling bisa dipercaya? Maaf ya. Kalau dia bukan orang Kristen, kalian memalukan. Kalau yang diandalkan, dipercaya, memang baik quality. Saya gak bicara koneksi ya. Kalau koneksi apa boleh buat, urusan masing-masing. Tapi betul-betul baik quality orang ini yang hebat. Yang diandalkan. Dan orang itu bukan Kristen. Kita mesti malu. Kita mesti punya berkobar dalam batin. Bukan mau merebut posisi itu, tidak. Bersaksi itu bagaimana? Jadi bagaimana kita bilang Kristen ini baik? Dan ternyata output orang ini luar biasa. Jujur pula lagi, berkualitas lagi. Kan gawat ya. Itu kita kudu hati-hati. Saya kalau nonton Kick Andy itu selalu. Ya gila ya. Ya banyak sekali orang-orang yang berkarya luar biasa. Banyak yang Kristen banyak, tapi lebih banyak yang non-Kristen. Nah, bikin sekolah di bawah jembatan lah, entah apalah. Pakai jilbab. Keren loh. Tombok itu waktu mengalirkan air itu, ampun itu. Wanita yang sangat muslim banget. Naik ke atas gunung itu, turunin air, kasih ide. Cuma air dari atas gak turun, tadi disalurkan pakai pipa, ditampung di bawah dari bawah, dipecah ke berbagai selang-selang-selang masuk ke rumah warga. Jadi warga gak perlu lagi ngaturin. Lalu mereka kolektif secara itu diatur manajemen. Siapa yang ngatur ini, kalau keluar berapa dikasih meteran masing-masing. Jadi bayarnya ke warga itu juga untuk membangun dan memelihara itu. Keren ya. Tapi saya menemukan banyak orang Kristen yang bikin saya enek. Yang sudah diomongin, sudah diajari, masih bandel gitu rasanya. Aduh, pusing kepala saya. Tapi kemudian saya berpikir, betapa pusingnya Yesus ngeliat saya. Bagaimana waktu dia melihat aku ini jahat sampai bertobat itu. Aduh. Aku harus berkata satu hal. Panjang kali sabar. Karena saya menjengkelkan. Lalu saya pikir lagi, iya ya. Kalau begitu aku mesti panjang sabar juga. Iya, tapi kok susah amat ya. Berat ya. Kompetisi lagi. Itu kompetisi kita, saudara. Berbahagialah kalau ada perubahan dalam hidupmu. Berbahagialah kalau orang lihat engkau dan berkata, aduh kalau aku kenal kau dulu. Gak nyangka kamu sekarang begini. Ish. Biarkan itu jadi aset kita. Itu penting. Yang berikut, saudara. Bagaimana gereja jangan lalai berbuat baik, menolong sesama kita. Karena itu adalah kesempatan emas. Kata tadi Paulus bilang ya, jangan sampai engkau kehilangan kesempatan itu. Menolong orang miskin, banjir lagi tren. Gereja banyak yang dibuka. Menyenangkan ya. Posko banjir apa, kita juga pikir mau buka, apa namanya, Salemba. Kelihatannya jemaatnya gak ada yang kesulitan. Tetapi saya akan mengatakan satu hal. Waktu tanya buka-buka saja. Tetapi saya akan ingatkan kita. Jangan berpikir kita sudah jadi gereja yang baik. Hanya karena kita buka posko banjir. Kalau banjir Jakarta kan namanya banjir 5 tahunan ya. Masa kau tunggu 5 tahun baru nolong orang? Lalu kau berdoa Tuhan bikin banjir lagi dong. Supaya nolong orang lagi. Gendeng apa? Day by day-mu bagaimana? Kan ini yang penting. Ya, ini penting sekali saudara. Ketika kerusuhan 98 banyak gereja. Ketakutan membuka pintunya. Sampai waktu itu memang Gus Dur itu luar biasa ya. NU itu di mana-mana dibuka nampung. Justru yang saudara-saudara Chinese. Yang korban kekerasan. Gereja ketakutan, takut terlibat. Jadi kira ini dikira gila ya. Kalau menolong orang. Dan memang betul orang itu perlu ditolong. Walaupun hancur karena kau menolong dia. Gak apa-apa itu. Terhormat itu. Lagi-lagi gereja gagap dalam soal isu politik. Tidak berdaya. Ya, dalam isu menolong pun begitu. Kenapa kita bikin GPPB, Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa? Tiap Sabtu, melatih anak-anak itu. Itu pun saya masih kurang. Sangat terbatas dalam waktu. Investasi gimana lagi nolongin sesuatu. Saya berdoa betul-betul muncul nanti orang yang kuat, muncul yang kuat. Ya saya mulai melihat benih-benih yang ada. Thanks God. Bisa mereka menerjemahkan itu. Bagaimana berkelahi menghadapi semua. Kita penting setengah mati. Tiap Sabtu anak-anak itu berurusan. Maka kalau saya diskusi sama anak-anak. Iya, kalau dipikir-pikir hidup mereka lebih enak. Hebat ya. Apa hidup mereka lebih susah. Hidup kita enak banget. Baru sadar. Buat mereka sulit. Tapi orang Kristen banyak sekali. Rasa gerusu ini itu. Terlalu banyak kerjaan yang diabaikan. Lebih banyak energi kita habis untuk hal yang tidak layak. Ini kita pakai energi menggarap. Untuk khotbah saya berdoa. Tapi mungkin akan tercapai dengan 600 sekarang, radio itu bisa 1000 tema. Jadi ada 1000 khotbah saya sebelum saya mati, hitung-hitung ya, kalau hitung-hitungan saya, hidup saya masih panjang sih, nyampe juga begitu. Belum 60 tahun pun sudah nyampe itu. Video saya juga rindu segitu. Jadi kalau saya mati itu warisan. Itu mimpiku. Mimpimu apa? Lakukan. Di tulisan pun begitu. Saya berlomba dan terus berlomba. Jadi saat bersamaan rekam radio, rekam televisi, kemudian apa syuting televisi, kemudian nulis. Terus karena saya punya target. Sekolah saya mimpi. Kiranya Tuhan boleh izinkan aku hidup sampai lahir bupati dari anak alumni. It's my dream. Jadi aku bukan mimpi gini ya. Nanti pulang ke Siantar, pergi ke Danau Toba, bangun. Los Men Sri Kandi. Nah gitulah. Ngerti ya? Terus nanti aku bikin di situ gerejanya, di situ orang datang, aku terus pelayanan, memandang-mandang Danau Toba begitu ya. No. Dulu pernah kepikiran sama saya gara-gara nonton Los Men Sri Kandi. Ih, keren juga nih, pulang nabung hari itu asik nih. Tapi aku pikir-pikir lagi, kenapa aku mesti mikirin itu ya? Berapa umurku milik Tuhanku? Berapa umurku itu pengabdianku? Makin tambah umur kan itu cuma kesempatan. Anak-anak sudah mandiri, kita bisa pergi lagi. Saya harap teman-teman semua ya, pikirkan itu. Jadi jangan pikirkan hari tuamu nanti, aku jalan-jalan terus, putar-putar aja Pak. Jangan, kalau mau jalan-jalan ke Kalimantan. Ya, kalau mau jalan kita ke desa, merubah wajah desa, merubah semuanya. Karena apa? Makin kita tua, mestinya kan makin energik dalam logika kita. Fisik kita mungkin tidak. Tetapi pengalaman limpah kita, mestinya kita bisa tolong dan tuangkan. Gereja punya kesalahan besar. Kalau sudah pendeta tidak pintar khotbah, kelasnya payah-payah, kirimnya ke desa kan. Orang desa masuk sekolah teologinya juga payah-payah. Ah cuma untuk desa, saya bilang bodoh setengah mati. Itu pengkhianatan. Desa itu perlu orang pintar untuk merubahnya. Justru kirim orang pintar. Tapi celaka orang pintar tidak mau ke desa. Karena pintarnya ya dia di kota. Dompetnya bisa tebal di kota. Miris ya. Maka desa jadi teranak-tirikan. Gedung boleh dibangun, gereja di mana-mana. Salib di mana-mana, belok kanan-kanan, kiri kanan-kiri di Kalimantan itu salib semua. Tapi tetap ada Yesus di salib itu. Bukan di gereja juga. Karena perilaku tidak perlu. Tolong turun datang lihat. Saya kalau KKR bukan KKR-nya yang saya lihat. Bukan berapa banyak yang datang. Kemudian saya jalan kiri kanan, kemarin KKR rame banget. Tapi ini kacau juga ya. Di sini ini, di sini ini, di sini ini. Ngeri kan? Setiap kali kelandak itu ya, perubahan pola hidup rakyat itu makin menakutkan. Makin naik kualitas ekonominya, pelacuran itu makin gila. Serem ya? Itu ya orang Kristen pikirkan dan jangan berhenti. Ini ada satu gambaran yang saya ambil dari Buddha Secchi. Era Buddha Secchi bisa jadi satu tantangan. Ada beberapa gambar-gambar mereka, begitu saya klik Buddha Secchi-nya keluar. Gruk, ada gambar lah bapak-bapak lagi bawa beton, bawa apa. Gila lo kerjasamanya. Ya? Dan saya pun pernah tahu ada kawan saya, konglomerat cukup besar di Indonesia ini, pakai kaos biru sama-sama yang lainnya, mengutin plastik gendeng juga ya. Aduh, saya lagi mikir kalau yang di gereja disuruh pasti gak mau, karena semua akan bilang apa, kita anak raja. Kan gitu ya. Masa anak raja mungut plastik? udah seci berhasil. Entah apapun motifnya, banyak bajingan tengik masuk ke situ. Hebat ya. Masuk loh. Bandel nih orang Pak, bajingan ini, mafia ini. Terserah kau ngomong apa. Tapi gak pernah dia ke gereja. Dia tertarik, ini benar nih, perbuatan benar nih. Dia interest loh, dia bisa keluar uang. Saya pikir-pikir gila ya. Coba kalau ngomong pendeta, apa kata mereka? Ah, sama itu kayak aku. Cuma aku mafia terus terang, mereka pura-pura kan begitu kan. Doa-doa ditilep juga semuanya. Kalau aku kutodong kan, dikasih gak kukasih, kugolok kau dikasihnya kan. Kalau pendeta, berilah, jangan curi uang Tuhan, diambilnya kan. Tuhan dibawa-bawanya. Itu aja bedanya kok. Sama perampok itu kalimatnya. Miris ya. Pikir-pikir, gila ya. Udah seci menggugah saya. Saya sering bilang ya, saya karena suka nonton Dai TV juga. Juga ada bukunya. Jadi kalau Master Chan ini saya lihat, lalu saya diajak berdebat, misalnya berdialog. Jujur saudara, saya bisa menguber pikirannya dan bisa mengupas. Saya bisa kupas dan bisa membalikkan. Berbicara, saya berani ngomong, saya punya daya tarik lebih. Tapi maafkan aku harus mengaku jujur. Dalam karya baik, dia mendunia. Hebat, luar biasa. Aku maki-maki diri. Kau payah, kau tolol. Saya makanya terus gila. Berusaha lagi. Entahlah seberapa banyak yang Tuhan. Ayo, mari kita bekerja. Mari kita lihat, karena Indonesia mempunyai kesempatan banyak sekali yang bisa kita garap di dalam kehidupan kita. Yang berikut, bagaimana gereja dan misi pendidikan? Ya, saudara-saudara, gereja sekolah model ini banyak di Indonesia. Ya, nggak semua masuk koran ya. Lagi belajar ambruk, lagi ini. Aduh, banyak banget. Saudara lihat itu atapnya sudah apa namanya eternitnya udah kasih karton. Ini mah termasuk bagus, ini ada dindingnya ya. Kadang-kadang lantainya tanah. Perhatikan. Gereja tidak bisa lepas tangan dari pendidikan sekalipun gereja sudah belajar pelacur dalam pendidikan. Kenapa saya bilang pelacur? Karena gereja bikin sekolah yang mahalnya setengah mati. Pendidikan adalah misi gereja, bukan industri. Bagi gereja, pendidikan misi, bukan industri. Itu beda luar biasa. Memang bikin sekolah sekarang bisnisnya bagus, silakan. Kalau mau bikin bisnis murni, ya bikin bisnis murni lah. Kalau berani bikin sekolah Kristen, ya subsidi silang lah. Kau ambil sini, kasih ke tempat mana lain. Bangun, kan begitu. Mestinya itu alat saja. Ya. Oleh karena itu, saudara, perhatikan. Kita tidak bisa lepas dari fakta, lebih dari 25% anak Indonesia belum bisa sekolah 9 tahun. Nggak nyampe SMP. Lulus SD atau tidak lulus SD. 25%. Itu angka besar ya. Pembohongan di Republik ini data banyak. Tapi bisa ditelanjangi. Tapi fakta anak-anak tidak terdidik. Itu menakutkan. Karena itu kalau ada orang jahat yang menjadi raja mafia mencuci otak orang-orang gini, disuruh jadi penjahat, ya anak gawat nih ya. Jadi penjahat yang gawat sekali. Keluguan itu kan kalau kenal kebenaran, lugu jadi benar dah ya. Tapi kalau jahat, jahat benar. Mereka sangat mudah dipengaruhi. Ya, itu sebab pemilu di Indonesia, ke bawah itu lebih kuat. Anda boleh top di Jakarta, belum tentu bisa menang. Anda boleh masuk koran, masuk TV, tapi kalau enggak dikenal di bawah beda. Ya. Jokowi itu membuktikan satu hal yang menarik itu ya. Blusukan. Sedang ngikuti busukan. Yang berikutnya yang begitulah itu. Yang berikut. Ini sekolah kita ketika awal Saudara, ya. Dengan meja iba dari Batam terus kita bangun. Kita terus bergerak ya. Saudara bisa lihat di warta apa yang sudah kita kerjakan. Dan bagaimana semua itu bergerak menjadi satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Nah, balik-balik ke atas dulu ya. Bagaimana sekolah yang kita gerakkan ini ya. Sudah mas sekarang ini ada kurang lebih 545 siswa. Saya coba memakai ingatan saya kemarin waktu masukin data ini ya. 345 siswa ada 365 kurang lebih 6 alumni. ada 63 S1 dan 2 orang S2, 181-an kuliah di perguruan tinggi. Separuh dari 63 itu kita yang beasiswain. Separuhnya lagi beasiswa pribadi dan beasiswa Pemda. Beberapa anak-anak Pemda kita, anak-anak kita yang di beasiswa Pemda, mungkin mereka sekarang sudah honorer, tapi dalam 2-3 tahun akan banyak yang pensiun, mereka sudah mulai menduduki posisi pegawai negeri. Karena beasiswa Pemda, automatically mereka jadi pegawai negeri. Nah, ke depan menjadi seperti apa anak-anak ini? Nah, api ini mesti dinyalakan terus. Supaya mereka jangan terjebak juga ke comfort zone-nya, lalu hilang. Ya, karena kita juga menghadapi berbagai problem. Ketika kita memikirkan tumpah darah, keringat darah ngurusin begini-beginian semua, ada saja orang-orang yang tidak pernah memikirkan, yang bertindak seenaknya, yang sangat menyakitkan. Tetapi itulah realita pelayan. Ya, karena itu saya tidak suka menjadi pendeta yang hanya bicara dan cuap-cuap. Saya juga tidak suka jadi pendeta yang hanya kerja tanpa arah. Please, kita garap semuanya. Sehingga apa yang kita kerjakan itu terukur, teruji. Ini menjadi penting. Dalam pekerjaan itu, 10 tahun pengabdian ini memang menjadi amat sangat luar biasa diberkati Tuhan. Yang berikut, bagaimana juga kita, gereja dan pemberitaan Injil, ya peluang amat sangat besar. Kenapa? Karena non-Kristen itu kan cuma 13%. Apa ya, Kristen itu. Dan lain-lainnya. Jadi kalau murni Kristen tinggal sisa kira-kira 8%. Ada 87 ya. Yang non-Kristen, itu majority agama Islam. Tetapi, kalau saudara membahas di dalam suku-suku terasing, ternyata jumlahnya sangat signifikan. Jutaan suku terasing. Baik suku anak dalam, misalnya kalau kita ke Jambi, lalu kita pergi ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Kupang, itu masih banyak yang terasing. Yang gak ngerti bahasa Indonesia. Dan agama mereka apa? Animisme. Pertanyaannya, siapa yang mau pergi ke sana? Selalu berhentinya sih di situ. Benar apa kata Tuhan Yesus, banyak tuayan tetapi sedikit penuai. Maka kalau kita diskusi di sini kan kita enak, kita diskusin kita kan. Tapi sebetulnya berapa abai kita padahal yang mestinya kita kerjakan. Karena itu berpikir strategis, menggarap itu penting. Oleh karena itu, knowing dan doing teologi itu harus balance ya. Injil tidak lagi hanya berita, tapi apa? Perbuatan nyata. Kita cinta Tuhan, ikut Yesus selamat, Yesus juru selamat. Tapi aku ngikutin kau gak selamat-selamat tuh. Lapar aja. Susah aja. Yesus menghibur, Yesus menolong. Iya Yesus menolong, tapi kau gak nolong aku. Apa hebatnya sih? Ya. Kita jangan berhenti lagi. Jangan terjebak pada mercusuar yang kita pikirkan. Kita tidak bisa hanya menjadi saksi, tapi juga aksi. Bagaimana bertindak tadi itu, bergerak. Dan kalau dilanjutkan juga kita tidak boleh hanya sekedar reaksi. Tolong banjir itu reaksi, ada banjir kita reaksi. Mestinya aksi sebelum banjir kita sudah bertindak memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan banyak orang. Silakan bidang masing-masing kita pilih dan kita garap. Ya, gereja kita konsen pada dua sayap. Baik pendidikan lewat Mika maupun media lewat PAMA. Ini yang terakhir. Ya. Maka kalau kita ngelihat, saudara-saudara, pertandingan sekarang ini, pertandingan dunia IT, dunia modern, multimedia sekarang, edan ya. Ya kalau ingat satu rabi Yahudi, yang situs yang sangat besar di Amerika, 500 ribu orang pengunjungnya setiap hari. Ya, lagi-lagi saya masih punya outstanding. Ngisi, gimana ya bisa ngisi tiap hari ya. Tapi kerjaan ini, aduh mak. Rasanya berat yang udah kerjain aja udah ngos-ngosan. 500 ribu tiap hari. Kita 50 ribu. Dan tiap hari, tiap bulan. Masih perlu berkelahi panjang. Nelayan kita dikunjungi segitu. Kita sudah punya ratusan khotbah. Baik audio, video yang ada di YouTube bisa diakses orang di mana-mana. Tapi karena kita masih nebeng, belum terlalu kuat ya kan. Tapi kalau mesti mandiri, beli sendiri, pasang server, atur sendiri, buset. Duit itu, mahal banget. Tapi kalau orang mau masuk kita, kadang-kadang bisa pas, mulus, kadang-kadang bisa susah gitu ya. Ini perkelahian sengit juga yang kita mesti kerjakan. Sehingga bagaimana seluruh apa yang ada menjadi pergumulan-pergumulan kita. Radio, televisi tidak bisa kita abaikan. Cetak, online sudah kita kerjakan. Tapi baru ada jejaknya. Ini perlu update yang tinggi lagi. Perlu penggarapan lebih serius lagi. Ayo kita pikirkan yuk. Ayo kita gumuli. Ayo kita kerjakan. Nah karena itulah susah. Di tengah kehidupan kita berbangsa, bernegara, ada terlalu banyak amat sangat kesempatan. Karena itu, saya suka apa yang dikatakan Paulus. Janganlah engkau saling membinasakan. Karena banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kalau kita berkelahi dan terluka, pasti kita gak bisa apa-apa ya. Kerjaan kagak selesai, malah kita harus ngurus diri dulu. Supaya sembuh dari luka itu. Betapa mengerikan. Celakanya itulah peta gereja masa kini. Semua gereja di mana-mana boleh cenderung bisa dikatakan masuk dalam perkelahian. Baik yang semu maupun yang terbuka. Menakutkan sebenarnya. Ya, kita punya baca banyak sekali. Perkelahian ini sama ini. Urusannya semua gila-gilanya cuma satu uang. Jadi uang diperebutkan bukan uang didistribusikan. Padahal untuk pelayanan uang apa? Mesti didistribusikan. Baru bisa nolong banyak orang kan. Kalau uang diperebutkan ya kita yang mikir, kita yang pegang. Artinya gak mungkin kita pelayanan. Jadi pelayanan harus dipikirkan tidak sekedar apa yang kita kerjakan, strategis gak? Apa nilainya? Apa hasilnya? Ada gak? Terukur gak? Teruji gak? Kita mesti pikirin semua. Saya kadang mikir Tuhan Yesus itu ya, akses pelayanannya gak gede-gede amat ya. Cuma sekitar apa utara selatan saja. Ya. Galilea Yehuda aja bolak-balik itu aja. Kecil, lebih gede Paulus. Tapi apa yang dihasilkan, itu luar biasa ya. Konsen pemuridannya itu sangat mengagumkan. Dia sebagai manusia adalah model yang tak terbantah. Apa yang dikatakannya, itu yang dilakukan. Dikala lembut, ya luar biasa. Dikala keras, tak ada yang bisa menandinginya. Digendongnya anak-anak, kardiknya para imam. Waduh, hebat. Kenapa? Karena dia bersih dari motif jelek. Dia bersih dari berbagai hal yang salah. Sehingga dia punya power. Nah, inilah seharusnya yang kita pikirkan dalam pergumulan kita sebagai gereja kita. Saya harap seperti yang saya sudah katakan. Ya, kali ini kita membedah zaman ini, membedah Indonesia ini. Ayo, saya harap ada satu kegelisahan muncul pada hati kita. Tetapi sebetulnya apa yang kita kerjakan belum terlalu banyak. Masih terlalu banyak yang menunggu sentuhan. Ya, yang menunggu sebuah kepedulian kita. Pikirkan itu, mainkan peran itu, sehingga dengan demikian kita bisa menggarap banyak hal di dalam hidup kita, menolong banyak orang di keseharian kita. Sehingga sungguh nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Ada lagi waktu untuk mengasihani diri. Ya bagaimana kita mengasihi sesama kita, karena kita sudah menerima kasih Tuhan itu. Mengasihani diri, artinya engkau mengkhianati kasih Tuhan. Seakan-akan kasih Tuhan tidak cukup bagimu. Sampai kau harus mengasihi dirimu. Mengerti maksud saya? Kecuali kau buat Tuhan sehina itu. Tapi aku percaya. Tuhan lebih dari cukup mengasihi kita. Waktu kita mengasihi sesama kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Berbagai aspek kemungkinan dalam hidup kita di bangsa dan negara ini. Saudara-saudara, 2 tahun lagi kita akan pemilu. Ya. Kita juga sudah siapkan nanti untuk tema-tema apa itu pemilu, bagaimana seharusnya dan peran orang Kristen. Itu tugas saya sebagai pendeta. Tapi bukan saya bikin partai politik ya. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Kalau ada yang mau tanya, angkat tangan, saudara. Ya. Seminar kita ini, Pak kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Udah begini semua ngerasa jadi terdakwa ya. Saat teduh, perenungan. Ya, Pak Mano. Salam. Ibadah bukanlah sekedar ritual, bukan sekedar seremonial, tetapi mesti ada perimbangan antara pengetahuan dan perbuatan, berita dan berbuat, saksi and aksi, dan menolong sesama itu adalah kesempatan. Nah, apa argumennya, Pak? Kalau di negara ini keluar fatwa MUI bahwa menolong sesama itu haram. Sebetulnya yang haram menolong sesamanya atau fatwa itu? Nah, terima kasih, Pak. Oke. Kalau itu bukan tugas pendeta ya, Mahkamah Agung itu. Mengeluarkan fatwa terhadap fatwa, begitu ya. Saya pikir gini, saudara, inilah agama kalau sudah kehilangan keyakinan dan kehilangan pegangan, sampai akhirnya memasuki ranah yang gak perlu dimasuki. Dan itu sebenarnya bagi saya, maaf, saya pendeta memang ya tidak bisa mengurusi urusan orang, begitu ya. Tapi kalau saya ditanya, itu terlalu rendah. Kalau saya akan berkata pada kalian, kasih uang di jalan itu, ya kan, belum tentu baik, tapi lebih baik kau kasih itu. Ngerti ya? Mungkin dia nanti buat minum-minum, Pak. Iya, tapi mungkin juga dia lapar. Sudah gak tahu kita, tapi kalau bisa kau kasih lah. Tau yang kau kasih berapa sih? Gopek, seceng, ngoceng. Aduh, bisa apa sih orang? Minimal kalau dia jahat, dia tahu kau baik. Ah, itu minimal itu. Anggap ya. Ah, itu buat jahat, gak apa-apa, tapi dia tahu kau baik. Ah, itu fatwa Big Man Sirait. Oke, okay, good. Ini pertanyaan memang menarik ya. Karena memang di Indonesia ini aneh setengah mati. Ya gak perlu-perlu dikomentari. Memang betul. Dipatuakan begitu apa itu? Naik motor gak boleh ngangkang. Lah? Yang digonceng gak boleh ngangkang. Yang gonceng masa nyamping? Lah yang di depan ngangkang gak tuh? Sampai kapan juga ngangkang? Oh depan lain. Loh kok boleh depan lain, belakang lain? Itu aneh setengah mati. Nah, saya lagi berharap nanti kalau naik motor berumpan juga gini. Ini rasanya pabrik motor di China lagi kreatif nih, ngambil setirnya agak miring, tapi rodanya lurus jadi supaya bisa nyamping begitu. Aduh, saudara-saudara, makanya ada pembodohan. Oh lain kalau yang gonceng. Ini logika sehat kita ini. Makanya maafkan saya, Kristen jangan ikut-ikutan ya. Karena anak-anak tertawa itu. Anak-anak itu ketawa, biar agamanya pun dia Muslim. Ya apa sih katanya? Ya bingung lihat itu. Ingat, sampai kapanpun perempuan ngegonceng. Kalau enggak ngangkang, ya gawat lah. Masa dia duduk nyamping. Ya tabrakan semua. Ini yang saya pikir memang, tapi memang dilema kita ya. Nah oleh karena itu di Indonesia, tapi maaf, kalau saya ngeliat dari sisi lain, hanya saya bilang ini keuntungan besar kita. Kenapa? Ketika orang mempermalukan dirinya, ayo kita buat kita elegan yuk. Udah suci yang keren. Dia udah ngambil banyak posisi stat. Pemerintah ribut itu, ini fatwa sana sini. Dia bangun, apa namanya, telok naga perumahan, masusun untuk nelayan. Ih keren ya. Big Man Sirait masih dilanda aja terus. Kapan dong keluar? Memang iya loh. Saya rindu itu. Ya. Saya yang cari motor itu, aduh. Tidak simpel. Karena Jakarta ini harus kita garap sebetulnya. Dijungkir balik. Makanya orang Kristen jangan juga ya. Ngasih makan 1.000, 2.000 terus pengumuman. Oh kita memberi makan 5.000 orang. Ya kau kasih makan 5.000 orang, pertanyaannya berapa kali? Kalau cuma hari itu besok orang itu gak lapar apa? Jangan pikirkan lagi proyek-proyek short time gitu. Yang sinkron, yang panjang. Gak perlu 100 orang. 5 orang kalau bisa kau rubah bagus. Sekarang kita mesti menolong apa boleh buat. Gak bisa nolong 100, ya nolong 5 kan. Kalau gak ya sama-sama kita tenggelam sama yang 100. Pilihan-pilihan berat tapi ya terpaksa. Ya, good. Pikir fatwa ini juga mengingatkan kita supaya kita berpacu. Ingat ya, fatwa Big Man Sirait ya. Mungkin kita kasih dia jahat. Tapi paling tidak dia tahu kita, ya sudahlah, lakukan. Dan pemberian kita itu gak seberapa. Ya, tetapi memang jangan beri mutiara pada babi, tapi perlu kita kenali. Maka saya lebih hati-hati kalau ngasih orang, Pak ini untuk pelayanan, Pak, aduh, Bapak diberkati Tuhan, boleh gak bantu saya? Ah, saya lebih hati-hati itu. Pak minta duit doang, minta makan dong. Eh, lo sopan dikit minta. Buat apa? Makan. Ya ini, sopan ya. Ya om, baik dia, saya biasa di tanah tinggi gitu. Preman-preman itu kalau udah pada mati sih sekarang, overdosis semua. Akhirnya mati juga. Itu waktu lagi repot-repot itu, marahin itu. Karena minta-minta uang ke warga juga. Duduk kau sini. Udah makan kau? Belum, Pak. Mau kok nasi goreng itu? Eh kita makan nasi goreng. Kasih tahu betul, habis itu baru kumarahin. Kasih dia makan, kasih minum, marahin, diterimanya kok. Udah dimakannya makanan kue. Tapi belum kita marah-marahin, kamu nakal. Ya gak ada respeknya kan. Bergaul. Kadang-kadang gak gampang yang ngadepin. Kita gak bisa memperlakukan mereka seperti kita sama teman-teman yang educated. Gak bisa dong. Kamu mesti ngerti, nanti dulu. Rusak pikirannya. Cara yang dia ngerti cuma satu. Bapak kasih aku makan, bapak baik. Nah, habis itu bapak boleh ngomel dah. Itu kan logika sederhana itu ya. Seni menghadapi orang-orang begini. Ya. Nah maka saya kadang-kadang mempermainkan emosi itu turun naik itu juga gak gampang. Yang kita hadapi memang orang baik. Di rumah saya itu sekarang, sepanjang jalan itu udah mikrolet. Parkir kadang-kadang depan rumah. Ya anak-anak juga istri bilang, aduh dinutupin. Udah gak apa-apa lah biarin dia cari makan. Hansip parkir kan mungkin terima duit kan. Ya udahlah itu cara dia mau diapain. Ya. Tapi kalau kita gak mau ada mikrolet parkir gampang sih ya. Kita tinggal di Sudirman ya. Masalahnya beli tanahnya yang susah. Kalau 100 juta, 200 juta, 150 juta. 100 juta aja, 2x1. Cuman buat kuburan 200 juta. Buset dah. Mau jadi apa itu? Nah jadi kembali lagi, memang harus dipikirkan kekristenan kita, tolong ya. Mulai dari lingkungan rumah itu betul. Di jalan. Itu penting. Jadi perlu sekali untuk kita lakoni ya. Dengan demikian ya, kita bisa pelan, terus bergerak. Ada forader lewat, ngongang, semua orang minggir. Akhir maki-maki lagi. Kenapa? Ada satu orang, pas Kristen sih. Yang lewat itu pendeta, dia ngamuk. Bang ajar, gue pikir siapa gue minggir. Taunya si Anu. Ya hafal tuh mobil pendeta rupanya. Foradernya ngongang, buset, 3 polisi loh, gak tanggung-tanggung. 3 ngongang, dia minggir dong. Mobil lewat, tap, dia lihat nomor itu kurang ajar tuh nomor pendeta. Ada lari minggu gak macet-macet amat. Kan pendeta sekarang keren-keren ya. Saudara akan ngeliat itu. Saya lagi bayangin kalau Pak Haji yang ngeliat itu pasti dia kaget juga. Kurang aja nih pendeta. Gue kalah nih. Dia pakai 4 lagi foradernya ya. Ya sudah. Maka berkelahi lah kita kan. Yuk hati-hati ya. Jadi Kristen ini juga gak baik. Nah ini repotnya. Mari kita berlomba-lomba jadi orang baik ya. Bodoh amat lah orang lain mau diapain. Ya good. Ada lagi? Malam kudus. Ya, satu terakhir ya. Ke kanan. Saya mau tanya Pak, apa rencana gereja ini melakukan aksi seperti yang sudah diseminarkan tadi, okay, di luar yang sudah dilakukan? Oke. Okay. Terima kasih Pak. Iya. Kita tidak ada rencana yang khusus. Kita sudah melakukan dan akan mengembangkan yang sudah kita lakukan. Saya tidak akan menambah item. Tapi fokus dan mengembangkan. Sekolah tidak mau satu. Mau 2, 3, 4, 5 kapan saya juga gak tahu. Yang jelas saya sudah pergi ke Papua 2 kali. Sampai sekarang belum ada titik terang. Tuhan mau apa ya kita lihat ya. Kedua, kita punya GPPB tiap Sabtu. Ya, sebetulnya itu maunya dikembangkan. Jadi semangatnya itu ada ke gereja-gereja lain. Ada beberapa gereja yang sudah melakukan hal yang sama pemuda-pemudanya. Ya. Tapi kemudian Senin Kamis juga perjalanan. Ya. Karena saya rindu sebetulnya semangat itu bisa kita tularkan ke yang bukan sekedar itu model gereja kita. Saya senang anak pemuda gereja lain datang belajar. Saya harap mereka bikin di tempatnya. Karena harus begitu. Ya. Kemudian anak-anak kita bukan saja kalau kemarin kan belajar, kasih belajar. Sekarang diterapkan, tambahkan penerapan peningkatan gizi. Ya, bubur kacang hijau, telur, apa diberikan pada mereka. Dan yang ketiga, kalau dulu juga sudah pakaian sekolah pasti sudah dilengkapi, tetapi sekarang per lebaran kita memberikan paket pada keluarga mereka. Ya, karena kemarin kita bikin paket jual sembako murah. Lama-lama saya juga pusing juga kalau saya dengerin, lihat kiri kanan, dengar orang laporan, yang beli itu kayaknya yang suruh satu orang lho Pak Mandor. Bosnya suruh yang datang 5 orang, nyetor ke satu. Gila. Jadi beli dia buat dagang lagi kali ya. Nah saya pikir-pikir jadi gak efektif juga. Memang pasar murah untuk publikasi keren. Kita bikin pasar murah kan keren kan ya. Tapi kemudian impact-nya yang benar itu apa itu? Gak tahu. Ya. Jadi sekarang kita rubah. Udah enggak ke rumah-rumah. Jadi paketnya diperbanyak, kasih rumah-rumah itu. Kalau tadi misalnya jual batas kilo atau 2 kilo minyak, sekarang kasih 3 kilo, kasih ke rumahnya langsung. Kunjungi rumahnya. Anak-anaknya kita didik. Ada berapa mereka? 40-43. Bikin, datangin. Lebih bagus itu menolong yang benar-benar kita tahu sulit ini. Itu jauh lebih terhormat. Nah jadi memang jadi ribet. Urusannya memang jadi susah loh. Karena makin mau tahu kita, makin mau rapi, jadi makin susah loh. Kalau gak mau tahu, bikin pasar murah gampang kan? Oh, big man bikin pasar murah, enak bener. Apalagi saya tinggal telepon si A, telepon si B, telepon si C kan. Kirim ini, kirim itu, kirim ini. Minyak datang, ini datang, mentega datang. Mau apapun tinggal telepon, bantuin. Banyak teman yang mau bantuin. Tinggal dikirim kan. Nah tetapi kemudian tadi itu. Gimana itu berikutnya? Jadi kita gak akan menambah item. Yang sudah ada sekarang ini, udah rada mau muntah darah nih. Ya kita punya sekolah ABC ya. Itu pun udah dibikin, kita keringet dikin datang ngajar. Ya 10-20 orang. Tapi saya ingat Yesus memang muridnya 12 ya. Nah terus yang gak datang itu kan penjahat semua ya. Jadi ya kalian kalau gak ikut ABC ya tahulah kalian di mana gitu kan. Nah capek lu ngajar rasanya. Nyiapin materi gila-gilaan. Saya jungkir balik nyiapin. Karena waktu saya bukan orang yang punya banyak waktu untuk ini itu. Dan kita siapkan, sorry saudara boleh menjelajah pergi ke sekolah teologi. Tidak ada pengajaran doktrinal itu item by item. Masih banyak yang di-compare. Ini gabung sama ini gabung. Ya pecah. Sehingga karakteristik. Dan memang kita tidak mau ijazah. Banyak kalau kita bikin ijazah mungkin penuh tuh. Tapi saya gak mau. Karena memang gak mau. Ini by quality. Maka banyak sekali STT-STT keluarin STH, MTH. Sampai saya bingung. Nah dosennya aja masih perlu belajar bisa produksi MTH. Bagaimana ceritanya itu? Tapi saya enggak ngerti. Kita enggak mau ikut. Jadi ini ABC. Kemudian kita punya yang tadi GPPB. Lalu tambah lagi yang saya bilang tadi. Baik PAMA maupun MIKA. PAMA saja pun kita udah beribet ya. Ting televisi 2 kali untuk 1 minggu karena 2 TV. Enggak boleh di apa satu video satu khotbah dikasih 2 TV nggak mau, jadi beda-beda jarak 1 tahun ya, 2 televisi 1 radio disiarkan di 42 radio. Tiap 1 minggu kita menyapa tidak kurang dari 1 juta. Ini gereja ya, kalau saudara ikut mau tolak dan lihat saya butuh banyak orang yang ngopeni, mau kasih waktu, banyak detail yang perlu dikerjakan. Saya butuh orang yang oh ini perlu ini, oh ini aduh luar biasa loh. Saya butuh 1 orang, Pak saya kasih waktu. Kita terima konseling. Wah keren. Saya belum berani sampai sekarang. Konseling mah gampang, tukang doa mah ya. Saya gak mau gak bertanggung jawab. Repotnya saya juga agak perfeksionis orang. Tapi perlu orang yang ngopen. Kita punya online. Kita punya cetak. Kita punya radio audio streaming. Radio aja disuruh siaran belum tentu semua bisa. Padahal banyak loh. Jadi siapin. Ada yang sibuk, ada ini, ada itu. Belum lagi siaran kita di RPK. Ada yang ngopelin. Jadi, let's go. Saya 2 itu ya. Jadi kita gak akan tambah, tapi kita tunggu you masuk. Ya, supaya kamu yang tambah kerjaan. Oke, saudara, saya pikir begitu. Jadi apa yang sudah kita kerjakan di gereja bukan sedang atau akan. Memang kita sudah kerjakan. Hari ini saya sengaja memicu semua kita. Baik kita ambil bagian dan terlibat. Ya. Saya suka apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam khotbahnya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dan saya pikir sudah dekat itu betul. Berlaku secara individu. Tidak tahu kita kapan kita mati. Begitu dekatnya dengan kematian. Yuk berpacu. Kejar, garap, menangkan. Ya. Biarlah semua kita berjibaku memainkan peran kita. Ya ingat. Jangan hanya menjadi pengamat, jangan hanya komen ini dan itu, kelahilah. Satu saya harapkan dalam pelayanan, saudara-saudara juga mesti belajar melihat ya tiap kali orang pelayanan apresiasi. Nah di dalam menggarap apresiasi itu saya pikir penting. Saya coba ada orangnya, saya pikir dia gini, saya pikir-pikir lagi. Orang ini dikritik orang jadi ribut karena dia bilang salah ini, karena dia kerjakan kan. Kalau dia gak kerjakan kan gak ada salahnya ya. Yang lain bilang itu salah, gak pernah kerja loh. Enak aja sih kalau ngomong kan gak fair sebetulnya. Ah ya dia gini, emang lo pernah kerja? Enggak ya stop. Yang ada kamu bantu. Ah ya kalau kurang ini, jangan bilang kurang. Datang tuh bantu beresin. Ya, ini perlu ya. Nah begitulah mestinya kita garap pekerjaan kita. Saya akan berkelahi terus menerus. Untuk boleh menjadi inspirasi bagi saudara. Saya, pribadi saya, keluarga dan saudara. Kita berdoa, yuk kita layani sama-sama yuk. Ya, maju dan kerjakan. Biarlah ini boleh terus membawa kita jadi kemuliaan bagi nama. Ya, selamat berkelahi. Ingat, agama bukan konfrontasi tapi apa? Kompetisi. Kiranya Tuhan memakai kita menangkan kompetisi yang ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita tak perlu besar. Dia yang harus besar. Kita semakin kecil. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Terus tolong pimpin kami dalam cinta kasih-Mu. Supaya hidup kami berkenan kepada-Mu. Melakukan apa yang Tuhan. Bapa, juga berdoa sebagai kehadiran kami sebagai anak bangsa. Buat kami peka, terlalu banyak derita di kiri kanan kami. Ada banyak ketidakadilan. Yang sangat menyakitkan. Orang-orang susah yang semakin terjepit. Kami hanya bisa menjerit, tapi seringkali kami juga terjebak dalam jeritan. Tanpa melakukan. Apapun di kehidupan, ampuni. Ada orang yang kelaparan. Mungkin saat yang bersamaan, di rumah kami kelebihan makan. Kami tak mengenal dia. Betul. Karena dia jauh dari kami. Betul. Tapi biarlah fakta ada orang mati kelaparan menggugat kami. Betapa pentingnya kami berbagi. Ada orang dipenjara karena kebodohan. Tak mampu membela diri. Tak mampu berargumentasi. Dia jauh dari kami, betul. Hanya melihatnya di TV, betul. Tapi biarlah itu membuat kami tersadarkan. Untuk menolong yang lain tak menjadi bodoh di kehidupan. Pemimpin kami berakrobat dalam mencukupi kebutuhan mereka, memuaskan nafsu mereka. Kata-kata suci mereka ucapkan. Perbuatan mereka sangat menyedihkan. Kami tidak bisa karena kami cuma rakyat biasa. Betul. Kami tak berdaya karena tidak punya saluran. Betul. Tapi biarlah itu membuat kami sadar. Bagaimana melahirkan generasi bermutu supaya kelak ada pemimpin yang bermutu. Tak sekedar meratapi. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami berkati sertai. Kiranya mereka kelak boleh menjadi pemimpin-pemimpin. Yang takut akan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan menjalankan hidup hari ke hari. Dalam terang firman. Kami mau berdoa secara khusus untuk anak kami Reza. Tanggal 30 akan berangkat melanjutkan studi ke Australia. Berkati sertai dia. Tolong tuntun pimpin dalam cinta kasih. Baik Tuhan yang jaga dan peliharakan dia. Jauh dari pikiran salah, bertumbuh dalam iman yang sehat. Seturut dengan pengetahuan yang bertambah. Dan setiap anak-anak kami juga yang masih kuliah di luar negeri berkati serta. Supaya mereka tidak ternoda oleh pikiran salah, tapi terjaga oleh Injil murni itu. Tuhan tolong. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Berkati serta dalam belas kasihan-Mu. Sehingga anak-anak kami yang kuliah di luar negeri. Boleh mempunyai iman yang teguh. Keyakinan yang penuh. Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus Tuhan Kepala Gereja yang sejati. Kami berdoa menyerahkan diri. Kami yang ada di Indonesia. Anak saudara kami yang ada di luar. Negeri sana. Hati sertai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.